من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله الحمد لله كده طلح من السكن pembahasan tentang masalah salatul istisqa. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-30 tentang salatul khauf. Salatul khauf, salat karena takut dari musuh. Salatul khauf ini bukan salat tersendiri sesungguhnya. Namun salatul khauf ini adalah salat yang fardu, yang 5 waktu, yang dikerjakan dikarenakan posisi tegang, posisi mencekam, dikarenakan serangan-serangan musuh. Disendirikan oleh para fuqaha dikarenakan tata caranya banyak berbeda dengan tata cara salat fardu pada umumnya, sehingga secara khusus dibahas oleh para fuqaha kita dan para ulama kita dalam buku-buku fikih mereka. Sehingga salatul khauf itu ketika terjadi peperangan atau ketika serangan-serangan dari musuh, sehingga kaum muslimin mengalami kondisi yang mencekam atau sedang posisi perang dan semisal. Baik, secara hukum salat khauf ini disyariatkan, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa ayat yang ke-102. Allah menyatakan wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum ila akhir ayat. Nah, ada dalam nas Al-Qur'an. Cuman yang menjadi pertanyaan di kalangan kita, salatul khauf ini khusus di zaman Rasulullah SAW saja ataukah berlaku sampai yaumul qiyamah? Ini yang dibahas oleh para ulama. Jawabannya pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama menyatakan salatul khauf itu syariatnya tetap ada sampai yaumul qiyamah, tidak khusus di zaman Rasulullah SAW saja. Argumentasinya adalah salatul khauf ini juga dilakukan di zaman sepeninggalnya Rasulullah SAW. Disebutkan pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda pada waktu perang Siffin. Juga dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ketika perang di wilayah Asbahan. Juga dilakukan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu di ketika peperangan di wilayah Tubrustan. Dan banyak peristiwa yang lain pasca wafatnya Rasulullah SAW di mana para sahabat mengamalkan salatul khauf. Itu menunjukkan bahwasanya syariatnya tidak khusus di zaman Rasul saja, tapi terus berlangsung sampai yaumul qiyamah apabila mengalami kondisi yang sama. Wa hadza war rajih. Ini yang rajih pendapat jumhur ulama. Pembahasan yang kedua ialah salat khauf ini apakah khusus ketika safar perang, apakah boleh juga dilakukan ketika mukim, ketika safar jihad, ataukah juga dikerjakan ketika mukim. Ini juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama una. Barakallahu fikum. Pendapat jumhurul ulama, pendapat jumhurul ulama barakallahu fikum, yajuzu mutlaqa, diperbolehkan secara mutlak baik ketika safar atau ketika mukim, sebab ayatnya umum. Ayatnya An-Nisa 102 itu umum menjelaskan tentang kaifiyatul khauf dan tidak mengkhususkannya dengan safar. Ini pendapat jumhur wa huwa rajih. Ini pendapat yang rajih barakallahu fikum dari akwalnya para ulama, dari keterangan para ulama yang ada. Jadi yang namanya perang, ada kalanya kita yang menyerang. Ya, kita yang maju ke tempatnya musuh, menyerang musuh. Menyerang musuh. Maka kita musafir. Ada sadhau. Ada kalanya musuh menyerang kita. Kita di tempatnya masing-masing, di daerah kita masing-masing, diserang sama musuh. Namun juga mengalami kondisi yang sama, kondisi yang mencekam, kondisi yang penting. Maka juga disyariatkan salatul khauf padanya. Sehingga yang rajih pendapat jumhur ulama bisa dikerjakan barakallahu ketika safar, juga bisa dikerjakan ketika mukim apabila mengalami kondisi yang sama. Mengalami kondisi yang sama. Nah, kemudian ketika sedang sholat, senjatanya ditaruh ataukah boleh sambil dibawa? Ini kan lagi perang ini. Lagi sholat, ditaruh senjatanya ataukah boleh membawa senjata? Ini juga ada perbincangan di kalangan para ulama una. Pendapat yang sahih barakallahu fikum, pendapat yang menyatakan wajib dibawa, bukan semata-mata boleh, bahkan wajib dibawa dalam rangka untuk menjaga diri, dalam rangka untuk keamanan, dalam rangka untuk menghalau musuh. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Syafi'iyah, dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Dasarnya juga ayat yang sama, An-Nisa 102, disebutkan di situ ada lafaz wal ya'khudhu aslihatahum. Hendaklah mereka mengambil dan memegang senjata-senjata mereka masing-masing. Dan itu otomatis. Dan mungkin ada perang, musuh lagi menyerang, atau ada peperangan muslim dengan orang-orang kafirin. Lagi sholat, ditaruh senjatanya. Musuh gampang untuk menyerang, gampang untuk membasmi kaum muslimin. Nah gitu ya. Nah lagi sholat ini, jadi taruh semua senjatanya ini, serang. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Maka secara teori barakallahu fikum pasti dibawa, sambil sholat sambil membawa senjata. Barakallahu fikum. Telefon ini beberapa masail sebelum pembahasan masalah sifatnya. Terkait dengan kaifiahnya, terkait dengan kaifiah salatul khauf, Ini ada banyak riwayat yang menjelaskannya. Globalnya ada 6. Globalnya ada 6 kaifiyah, 6 tata cara sholatul khauf. Para ulama bersepakat diperbolehkan untuk melakukan manapun yang diinginkan, yang sekiranya lebih maslahat, yang sekiranya lebih aman untuk kaum muslimin. Jadi 6 kaifiyah, silakan pilih. Silakan pilih. Kemudian barakallahu fikum, untuk 6 kaifiyah ini diklasifikasi menjadi 2. Ya. Yang pertama, apabila musuh itu di arah kiblatnya kita. Apabila musuh, orang-orang kafir, di arah kiblatnya kaum muslimin. Dan yang kedua, apabila musuh di selain arah kiblatnya kaum muslimin. Kan dua keadaannya, mungkin pas arah kiblatnya kita, atau mungkin di luar arah kiblatnya kita. Ini dikasih 2 klasifikasi barakallahu fikum. Nah, kita baca dulu riwayatnya semuanya, baru setelah itu nanti kita akan jelaskan satu persatu bagaimana kaifiat dan tata cara salatul khauf. Baca riwayatnya, disalah nanti insyaallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dia berkata Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat al-khauf. Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat bersama dengan kami salatul khauf fi ba'd ayyamihi allati lafiya fiha al-'adu. Pada sebagian hari-hari yang mana Rasul berjumpa dengan musuh padanya. Ini pada hari-hari jihad, pada hari-hari perang. Ibnu Umar menerangkan kaifiahnya. Faqamat ma'ahu faqama qa'ifatun ma'ahu wa qa'ifatun fi zailah. Maka berdirilah satu pasukan bersama dengan beliau dan pasukan yang lain menghadap ke arah musuh. Ringkasnya, pasukan dibagi 2. Ya, satu pasukan bersama dengan Rasul salat. Pasukan yang lain menghadap ke arah musuh. Fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'atan. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam salat bersama dengan pasukan yang bersama beliau 1 rakaat. Tsumma dzahabu. Kemudian pergi ya sama Rasul. Wajala akharun, yang lain datang, yang tadi menghadap ke arah musuh datang di belakangnya Rasul. Fasalla fihim raka'atan, maka Rasul salat bersama dengan mereka 1 rakaat lagi. Wa qadat at-ta'ifatani raka'atan raka'atan, dan masing-masing pasukan menambahi 1 rakaat sendiri-sendiri. Ada gambaran? Hah? Ini kaifiyah pertama. Kaifiyah pertama. Barakallahu. Pasukan dibagi 2. Nah, pasukan A, pasukan B dibagi 2. Pasukan A sama Rasul. Saf di belakangnya Rasul. Pasukan B menghadap ke arah musuh. Menghalau musuh, perang sama musuh. Baik, dimulai salat. 1 rakaat saja. Rasul salat 1 rakaat bersama dengan pasukan A. Baik. Begitu beliau bangkit ke rakaat yang kedua, pasukan A pergi. Gantian rolling tempat dengan pasukan B. Pasukan B menuju ke saf di belakangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Paham ya? Rasul mengerjakan rakaat yang kedua bersama dengan pasukannya di tadi. Kemudian beliau salam. Setelah itu masing-masing pasukan menyelesaikannya sendiri-sendiri. Menyelesaikan 1 rakaat lagi sendiri-sendiri. Sehingga Rasul 2 rakaat berjamaah dengan 2 pasukan, sementara pasukan A satu rakaat dikawal menambahi satu rakaat sendiri, pasukan yang B satu rakaat dengan Rasul menambahi satu rakaat sendiri. Ini kefir pertama. Ini kefir pertama. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hadis yang kedua. Saya akan berdiri. Qala rahimahullahu ta'ala an Yazid ibn Ruman an Salih bin Khawat bin Jubair. Dari Yazid bin Ruman, dari Salih bin Khawat ibn Jubair, amman salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dzatir riqa', salatul khawf. Dari seorang sahabat yang pernah sholat bersama Rasulullah SAW, sholat pada waktu perang Dzatur Riqa', sholatul khawf. Garis bukan namanya, nama sahabatnya. Al-Muhim, ada seorang sahabat pernah ikut perang dengan Rasul, perang Dzatur Riqa', sholatul khawf, mengerjakan sholat khawf. Kaifiyahnya anna ta'ifatan safat ma'ahu. Satu pasukan bersaf dengan Rasul. Wa qa'ifatun nijahal adu. Pasukan yang kedua menghadap ke arah musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Lalu Rasul salat bersama dengan saf yang dengan pasukan pertama satu rakaat. Tsumma tsabata qa'ima. Kemudian Rasul tetap berdiri. Diri terus. Fathamu li anfusihim. Kemudian pasukan pertama tadi menyelesaikan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Rasul berdiri. Paham ya? Tsumma sara. Begitu mereka selesai dua rakaat, satu rakaat sama Rasul, rakaat yang kedua sendiri-sendiri, salam, pergi mereka. Fasaffu wijhal adu. Pasukan yang pertama langsung menghadap ke arah musuh. Wajah taifatul ukhra. Pasukan yang kedua datang di belakangnya Rasul. Fasalla fihim ar-raka'atan allati baqiyat. Lalu Rasul salat rakaat lagi yang tersisa bersama dengan mereka ini. Tsumma thabata jalisa. Kemudian beliau duduk. Tasahud duduk, tidak salam. Tsumma wa'atamu li anfusihim. Pasukan yang kedua menyempurnakan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Tsumma sallama fihi, kemudian Rasul salam bersama-sama dengan pasukan yang kedua tadi. Saya paham ya? Sama saja, pasukan dibagi dua. Ada pasukan pertama, ada pasukan yang kedua. Pasukan yang pertama di belakangnya Rasul. Pasukan yang kedua menghadap musuh. Tayyib. Rasul salat satu rakaat bersama dengan pasukan yang pertama ini. Rakaat sempurna, begitu beliau bangkit ke rakaat yang kedua, beliau berdiri. Berdiri. Sementara pasukan yang pertama meneruskan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Sampai salam, sampai selesai. Rasul berdiri. Paham ya? Selesai, mereka pindah menuju ke pasukan kedua yang menghadap arah musuh. Yang kedua datang di belakangnya Rasul. Rasul satu rakaat lagi dengan mereka. Paham ya? Rakaat yang kedua dengan Rasul. Begitu selesai tasyahud akhir, Rasul beliau duduk. Tidak salah, duduk. Sementara pasukan yang kedua menambahi satu rakaat lagi sendiri-sendiri. Begitu mereka semua tasyahud mau salam, baru Rasul salam bersama-sama dengan pasukan yang kedua. Bagaimana? Itu kaidah kedua yang disebutkan dalam riwayat ini. Kata Imam Malik rahimahullah, ar-rajul alladhi shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Sahal bin Abi Hatimah. Laki-laki atau sahabat yang salat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi namanya Sahal bin Abi Hatimah. Ini kaidah kedua. Sekarang kaidah ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Abdillah Anshari radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Jabir ibnu Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf. Saya pernah menyaksikan bersama Nabi alaihi salatu wasallam salatul khauf. Pernah salat khauf sama dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa shaffna saffaini. Kami membuat dua saf. Saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saf di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wal adu bainana wa bainal qiblah. Sementara musuh antara kami dan kiblat. Artinya Rasul musuhnya menghadap ke arah kiblat. Jadi musuh sebelah sini, gitu ya. Muslimin sebelah sana. Barakallahu. Dibikin dua saf. Saf pertama di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam kata musuh antara kami kiblat. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertakbir. Wa kabbarna jami'a. Kami semua takbir sama-sama. Thumma raka'a wa raka'na jami'a. Lalu beliau rukuk, kita juga rukuk semuanya. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, i'tidal. Wa rafa'na jami'an. Kemudian kita pun juga mengangkat kepala dari rukuk seluruhnya. Sehingga dari mulai takbir, rukuk, i'tidal, semuanya sama. Semua pasukan sama. Kemudian ثُمَّنْ حَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِهِ. Kemudian Rasul turun sujud diikuti oleh saf yang di belakangnya Rasul. وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِهِ وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرِ فِي نَهْلَ عَدْمِ. Sementara saf yang belakang tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Rekaman ya, tadi. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sujudnya, wa qama safal ladzi yali, dan saf di belakangnya Rasul juga ikut berdiri. Rasul berdiri rakaat yang kedua, saf pertama berdiri ke rakaat yang kedua, in hadar safal muakhar bis sujud. Sementara saf yang kedua tadi yang masih berdiri sujud waqamu, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Paham kan ya? Tsumma taqaddama as-safal mu'akhkhar wa ta'akhkhara as-safal muqaddam. Setelah semuanya berdiri, saf yang belakang maju ke depan, saf depan mundur ke belakang, gantian saf begitu. Thumma raka'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raka'na jami'a. Lalu Rasul rukuk, kita semuanya ikut rukuk. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'a. Kemudian kita kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk, kita pun juga demikian. Itu dalam semuanya ikhwan. Thumma hadara bis-sujudi wa safal ladzi yalih. Lalu Rasul turun sujud disertai dengan saf yang di belakangnya beliau. Alladzi kana mu'akhkharan fi raka'atil ula, yang di rakaat yang pertama saf terakhir. Begitu sudah pindah saf, maka beliau sujud diri ikuti dengan saf yang di belakangnya Rasul alaihi salatu wasalam. Wa qama as-safal mu'akhkhar fi nuhurul 'adl, sementara saf yang belakangan berdiri enggak sujud menghadap ke arah musuh. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sujuda as-saf alladhi yali, maka ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyelesaikan sujudnya dan saf yang di belakangnya Rasul, in hadara as-saffu al-mu'akhkhar fi sujud, maka saf yang belakang turun sujud semuanya, fasajadu. Sujud, menyelesaikan, duduk semuanya, tasawuf semuanya, thumma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Beliau bersalam dan kami bersalam seluruhnya. Qala Jabir, berkata Jabir, kama yasna'u harasukum ha'ula fi umra'ihim. Seperti yang dilakukan oleh pengawal-pengawal kalian kepada penguasa-penguasa mereka. Dzakarahu Muslim bi tamamih, demikian sebagaimana Muslim secara sempurna. Wa dzakara Bukhari tarfan minhu, sementara Al-Bukhari menyebutkan satu penggal daripadanya, wa annahu shalla salatul khaufi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati sabi'ah ghazwati dzikr riha. Disebutkan dia salat bersama Rasul salatul khauf pada perang yang ketujuh, itu perang dzikr riha. Yang ini apa? Kaifiyahnya lebih mudah. Jadi musuhnya menghadap ke arah kiblat, pas di depan kiblatnya kaum muslimin. Pasukan dibikin dua saf. Saf depan, saf belakang. Ya, saf depan, saf belakang. Sudah, mereka semuanya memulai sholat bersama-sama dengan Rasul. Allahu Akbar takbir, semuanya takbir. Tak biasa lah, yang baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat dan segala macam, normal ya. Ketika rukuk, rukuk semuanya. Ketika i'tidal, i'tidal semuanya. Paham ya? Di sini mulai sujud. Ketika sujud, yang sujud bersama Rasul adalah saf yang terdepan. Saf belakang berdiri, terus berdiri, nunggu berdiri terus ya belakang. Yang di depan sujud sama dengan Rasul, sujud, duduk, sujud, nah, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Saya pahami, bangkit ke rakaat yang kedua. Maka Rasul dan saf pertama berdiri terus menghadap ke arah musuh. Saf yang kedua yang belakang sujud, sujud, duduk, sujud, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Dan sekarang sama-sama berdiri. Begitu semuanya berdiri, tukar saf. Ditukar safnya. Saf yang pertama mundur ke belakang. Saf yang belakang maju ke depan, ditukar. Dari tadi ya, kemudian mengerjakan dengan keinginan yang sama. Rasul pun membaca Fatihah, surat, rukuk. Ketika rukuk, semuanya rukuk. Ketika i'tidal, semuanya i'tidal. Ketika sujud, yang sujud bersama Rasul adalah saf yang pertama tadi, sujud. Yang belakangan, berdiri. Sudah ketika Rasul sujud, duduk, tasyahud. Ya, tasyahud. Mereka menanti, saf yang belakangan, sujud. Sujud. Duduk, sujud, tasyahud bersama-sama. Paham ya? Kemudian mereka bersalam bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam posisi semuanya duduk bersyahud. Barakallahu. Setiap berseri pahami sampai ini gambaran yang mudah dari Ibnu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Masyaallah. Ini beberapa kaidah yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala. Rinciannya sekarang. Baik, sebagaimana yang terangkan tadi ya, Pak. Barakallahu fikum. Pada sholatul khauf ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau musuhnya menghadap atau berada di arah kiblatnya kaum muslimin. Kemungkinan yang kedua, musuhnya tidak di arah kiblatnya kaum muslimin. Dua kemungkinan. Baik, kalau musuhnya itu di arah kiblatnya kaum muslimin, maka tata cara yang dilakukan adalah hadis Jabir tadi yang terakhir dari kita baca. Ya, bagaimana kelasannya ya Pak? Dibikin dua saf. Ingat ini, kalau musuhnya arah kiblatnya kaum muslimin, dibikin dua saf. Saf pertama, saf kedua. Saf depan, saf belakang. Baik. Salatnya dimulai bersama-sama. Rasul takbir, semua takbir. Paham ya? Kalau membaca iftitah, baca al-fatihah, baca surat. Rasul rukuk, semuanya ikut rukuk. Rasul i'tidal, semuanya i'tidal. Di sini dengan berdiri semua ya. Ketika Rasul sujud diikuti oleh saf depan. Saf yang belakang nunggu berdiri. Rasul sujud dengan saf depan, sujud, duduk, sujud lagi. Kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Paham ini? Begitu Rasul dan saf yang pertama bangkit ke rakaat yang kedua, saf yang belakang sujud. Kamu masih tidak tadi? Masih tidak? Sujud, duduk, sujud, bangkit ke rakaat yang kedua. Nice. Sebelum memulai rakaat yang kedua, ditukar softnya. Yang tadi soft depan mundur ke belakang, soft belakang maju ke depan. Paham ya? Kemudian dikerjakan seperti tadi. Beliau takbir, semua takbir, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Beliau rukuk, semuanya rukuk. Beliau i'tidal, semuanya i'tidal. Ketika beliau sujud, yang sujud sama Rasul saf yang paling depan. Yang belakang nunggu berdiri. Beliau sujud, diri dengan saf yang depan, sujud, duduk, sujud, duduk untuk tasyahud. Di sini mereka berhenti. Mereka berhenti. Saf yang belakang sujud. Ya, sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian duduk, maka bertasyahud bersama-sama. Tasyahudnya sama-sama, kemudian Rasul pun mengucapkan salam dan semuanya pun salam bersama-sama. Saya tahu ini apabila musuhnya di arah kiblat. Hanya ada satu cara yang disebutkan dalam riwayat. Kemungkinan yang kedua, musuhnya itu tidak di arah kiblat. Yang kedua, musuhnya itu tidak di arah kiblat. Ini ada lima kaifiah. Jangan saya bukan di atas. Tata cara sholatul khauf itu ada enam. Ada enam. Diklasifikasi jadi dua. Yang pertama, kalau musuhnya menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblat. Dan yang kedua, kalau di selain arah kiblat. Kalau musuhnya pas di arah kiblat, maka dengan cara tadi. Hanya satu cara. Tapi ketika musuhnya di selain arah kiblat, maka ada lima kaifiah. Ada lima kaifiah. Kaifiah pertama. Kaifiah pertama. Pasukan dibagi dua. Pasukan dibagi dua. Yang pertama, pasukan yang menghadap ke arah musuh. Yang kedua, pasukan yang sholat bersama dengan imam, dengan rasul, di sebuah tempat yang jauh dari senjata musuh. Jangan di depan musuh, jauh. Di depan musuh, jauh dari musuh. Pasukan yang pertama menghadap ke arah musuh. Pasukan yang kedua bersama dengan imam, dengan rasul, sholat menghadap ke arah kiblat. Tayyib. Maka Rasul atau imam sholat bersama dengan pasukan yang pertama dengan beliau satu rakaat. Satu rakaat. Normal. Takbir sama, rukuk sama, iktidal sama, sujud semuanya sama. Ketika bangkit ke rakaat yang kedua, Rasul atau imamnya ini berdiri. Berdiri terus, nunggu. Sementara barakallahu, pasukan yang pertama tadi menyelesaikan rakaat yang kedua sendiri-sendiri dengan Rasul. Beliau berdiri. Ini rakaat yang kedua, beliau berdiri. Pasukan yang sama Rasul, sama imam, menyelesaikan rakaat yang kedua sendiri-sendiri sampai salam. Berarti dua rakaat. Begitu salam, mereka pergi menuju ke pasukan kedua yang menghadap ke arah musuh. Pasukan yang kedua datang di belakangnya Rasul yang masih berdiri tadi. Lalu meneruskan satu rakaat lagi. Normal. Ketika selesai rakaat yang kedua, barakallahu fikum, Rasul duduk. Rasul duduk nunggu mereka. Sementara mereka meneruskan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Begitu mereka sampai pada tasyahud akhir, mereka salam bersama dengan imamnya. Terdengar ya, salam dengan imamnya. Ini kegiatan pertama. Ini yang disebutkan dalam hadis tadi dari Salih bin Khawwat bin Jubair, dari seseorang yang salam bersama dengan Rasul pada perang Hudaybiyah. Kefiah kedua, kefiah kedua juga sama. Pasukan dibagi dua. Satu pasukan menghadap ke arah musuh. Satu pasukan bersama dengan imam. Ya, maka imam sholat bersama dengan mereka satu rakaat. Satu rakaat. Sementara yang lain menghadap ke arah musuh. Begitu selesai satu rakaat, beliau bangkit ke rakaat yang kedua. Beliau berdiri, yang sama dengan beliau pergi menuju ke musuh. Yang di musuh datang kepada Rasul. Rasul kembali sholat satu rakaat lagi dengan pasukan yang kedua. Begitu beliau selesai salam, maka masing-masing pasukan menyelesaikan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Ini kayak kedua. Ini yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kayak yang ketiga. Sudah pasukan juga dibagi dua lagi, tetap dibagi dua. Satu menghadap para musuh, yang satu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tehiyahnya Rasul sholat dua rakaat. Rasul sholat dua rakaat bersama dengan pasukan pertama. Paham ya? Sampai selesai. Dari mulai takbir sampai salam sampai selesai. Sudah, pasukan yang pertama pergi menghadap ke arah musuh. Sementara pasukan yang menghadap ke arah musuh datang lagi. Kemudian Rasul sholat lagi bersama dengan pasukan yang kedua dua rakaat lagi sampai selesai. Berarti masing-masing pasukan dua rakaat. Rasul berapa rakaat? Empat rakaat. Jadi tahu ya, yang pertama diniatkan fardu, yang kedua diniatkan sunnah untuk Rasul. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arba. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhikri fa wa qimatus shalah. Fa shalla bi ta'ifin rak'atayn thumma ta'akhkharu wa shalla bi ta'ifatin ukhra rak'atayn fa kana lin nabi arba wa li qawmi rak'atayn. Kalian pernah salat bersama Nabi Sholatul Khawf di Dhatul Riqa. Beliau salat dua rakaat dengan satu pasukan. Sampai selesai, mereka mundur. Kemudian salat lagi dengan pasukan yang kedua dua rakaat. Mereka mundur. Maka Nabi empat rakaat. Sementara pasukan dua rakaat. Ini lebih gampang lagi. Ya, tidak usah susah-susah gitu. Lagi dua. Ayo, sama-sama. Beri musuh. Menyelesaikan sama yang ini, beres. Nah, sini. Ini kefiah ketiga. Kefiah yang keempat. Kefiah yang keempat yang tadi ialah sebagaimana biasa dibagi dua pasukannya. Dibagi berdua pasukannya. Pasukan yang ada cara musuh dan pasukan yang sama dengan imam dan Rasul. Tayyib. Rasul sholat satu rakaat bersama dengan pasukan pertama. Ayat sampai selesai satu rakaat saja. Setelah itu pasukan yang pertama pergi, pasukan yang kedua datang. Rasul sholat lagi bersama dengan mereka satu rakaat lagi. Sampai selesai. Artinya pasukan yang kedua juga satu rakaat saja. Dan sehingga Rasul dua rakaat, sementara masing-masing masukkan satu rakaat. Satu rakaat. Itu juga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga dari Abu Hurairah, Hudzaifah dan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini yang paling ringkas. Kalau yang tadi dua selesai, dua selesai, beliau empat rakaat. Yang ini satu selesai, satu selesai, beliau dua rakaat, masing-masing masukkan satu rakaat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-5, yang kelima, barakallahu fikum. Yang kelima juga demikian, pasukan dibagi dua, ada pasukan yang menghadap ke arah musuh. Menghadap ke arah musuh ada pasukan yang di belakang imam. Kedua-duanya sholat bersama dengan imamnya. Dibikin dua saf, saf pertama dan saf yang kedua. Dibikin dua pasukan, pasukan pertama dan pasukan yang kedua. Tetapi mereka takbirnya sama-sama. Kemudian ketika beliau rukuk, yang rukuk bersama dengan beliau pasukan yang pertama, rukuknya, sujudnya, sayyid, itu pasukan yang pertama. Sementara pasukan yang kedua berdiri menghadap ke arah musuh. Barakallahu. Begitu mereka selesai satu rakaat, mereka mengambil senjata mereka, mereka pergi menuju ke pasukan yang kedua yang menghadap ke arah musuh. Kemudian pasukan yang kedua datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat satu rakaat sendiri dalam keadaan imamnya lagi berdiri. Setelah selesai satu rakaat, imamnya mengerjakan bersama dengan mereka rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Jadi ketika mereka datang, itu sholat sendiri satu rakaat sempurna. Begitu mereka berdiri ke rakaat yang kedua, baru jamaah dengan imamnya rakaat yang kedua. Selesai. Pasukannya lebih banyak lagi menyelesaikan satu rakaat sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian mereka semuanya sama-sama salam. Ini semuanya kaifiyah-kaifiyah barakallahu fikum terkait dengan pembahasan satu khauf. Lima kaifiyah apabila ada musuh di selain arah kiblat. Dipilih yang paling mudah, dipilih yang paling gampang. Ini apabila kondisi memungkinkan. Dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau seandainya kondisinya tidak memungkinkan untuk jamaah? Tidak mungkin jamaah sholat. Tidak mungkin bikin shof seperti itu. Kondisi sangat kacau, sangat genting, sangat sulit, sangat rumit. Bagaimana ini? Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kondisi kacau tadi diharapkan bisa terurai, bisa tenang, maka diperbolehkan ditunda sholatnya. Paham ya? Jadi tenang kondisinya, baru mereka sholat berjamaah dengan kaifiyah yang disebutkan di atas. Jangan kacau, jangan masuk ke tubuh. Kondisinya kacau sudah, tidak mungkin mengadakan jamaah sholat khauf, tidak mungkin, kacau sudah. Tapi diperkirakan sama komandannya bakal terurai, asar selesai, asar tenang kondisinya. Terus pak, tunda, tunda sampai asar. Begitu waktu asar tenang, baru kemudian dikerjakan sholat khauf pada waktu asar. Barakallahu. Kondisi yang kedua, kondisinya betul-betul kacau dan tidak bisa diprediksi kapan terurai. Tidak mungkin sudah ini sangat kacau. Maka kalau mereka mungkin sholat jamaah sambil isyarat, lakukanlah. Kalau tidak mungkin kan, maka masing-masing pasukan sendiri-sendiri sholatnya tergantung kondisinya masing-masing. Yang jalan kaki, jalan kaki, yang kendaraan, yang kendaraan, dengan kondisinya masing-masing pokoknya. Yang memungkinkan sujud, rukuk, sujud dan segala macam melakukan, yang tidak memungkinkan, maka menggunakan isyarat. Ini kondisi yang sangat-sangat kacau barakallahu. Ini diperbolehkan dengan nasul Quran di sebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke 239 Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian khawatir maka silakan sholat sambil berjalan atau sambil rukbana sambil berkendara. Entah menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah kiblat, sambil berdiri atau sambil berlari atau sambil berkendaraan, masing-masing dengan kondisinya sendiri-sendiri, para pengikut semampunya masing-masing. Tattaqullah mastata'tum, dan tidak perlu diulang ketika kondisi aman. Barakallah. Terima kasih. Itu kondisi yang sangat luar biasa ya, terima kasih. Kalau seandainya terjadi kondisi yang sangat kacau tapi sampai habis waktu sholat yang pertama atau yang kedua, maka bisa ditunda sampai kondisi semuanya tenang kemudian dijamak seluruhnya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, beliau tidak bisa sholat zuhur, tidak bisa sholat asar, tidak bisa sholat maghrib. Baru reda, baru selesai ketika maghrib. Maka beliau zuhur, asar, maghrib, isya sekaligus. Ini kalau sudah betul-betul kondisi sangat enggak mungkin kan ya. Nah, jangankan untuk sholat sambil berkendara sambil anus, tidak mungkin. Konsentrasi sudah bubar kabeh gitu ya. Nah, maka fokus untuk perang sampai kondisi tenang, baru kemudian dijamak semua sholat yang ada, dikawal, dijamak ketika selesai perang. Baru zuhur, asar, maghrib, isya, semua yang belum terkerjakan dikerjakan semuanya ketika sudah selesai semua perang-perang yang ada. Barakallahu. Ini terkait dengan sholat al-khawf. Alhamdulillah kita pribadi belum pernah melaksanakan yang semacam ini. Ini hanya dilakukan ketika betul-betul terus diperang antara muslimin dengan kaum kafir. Baik muslimin yang menuju tempat kufar perang melawan mereka, atau orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin perang melawan kaum muslimin. Ketika kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan, maka diterapkan barakallahu fikum salatul khauf sebagai bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan pembahasan salatul khauf. Mudah-mudahan kondisinya aman selalu. Nah, terjaga kedamaiannya selalu barakallahu. Di soal pada sholat khauf tadi diterangkan ada kondisi mukim, ada kondisi kita menyerang. Tapi kaidahnya tetap menggunakan dua rakaat. Apakah dua rakaat itu berlaku secara umum kita menyerang atau kita mukim? Semuanya. Bahkan satu rakaat tadi. Ya. Bisa. Sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan yang mudah bagi kaum muslimin. Kalau memungkinkan bagi kaum muslimin untuk normal, ya normal. Misalkan lagi kacau perang, perangnya di ujung Surabaya sana, di sini tenang, ya sudah, jamaah di Arroyan normal, yang 4 rakaat. Yang dibahas tadi ketika betul-betul kondisinya sangat kacau, sangat kacau sudah. Tidak mungkin anu sudah. Cepatnya sudah. Mana yang mudah dari KG tadi dikerjakan dari kaum muslim? Yang paling mudah yang dikerjakan. Gimana lihat? Tidak ada kaitan sendiri, Pak ya. Tidak bisa antum samakan musafir yang belum maghrib kemudian ketemu jamaah isya dengan imam. Tidak mungkin samakan dengan satu khauf. Tidak mungkin dikiaskan. Khauf sendiri, itu sendiri. Orang khauf itu sendiri-sendiri. Ini karena masalah perang, lain urusan. Kalau yang tadi banyak lain lagi. Sebenarnya pernah saya sampaikan di sini, saya ingat saya. Jadi ketika ada seorang yang musafir. Atau bukan musafir lah, atau mungkin, tapi dia belum maghrib, entah karena sakit atau karena apa yang dia belum maghrib, datang ke masjid mendapati jamaah isya, ikut dengan jamaah tadi dengan niat maghrib dan juga dengan niat mufaraqatul imam. Masuk maghrib dengan niat mufaraqatul imam, niat berpisah dengan imam. Niat berpisah dengan imam. Ya sudah, antumnya maghrib, dianya isya. Antum 3 rakaat, dianya 4 rakaat. Maka akan mengalami beberapa kondisi berikut. Kondisi yang pertama, apabila dia takbir ihram bersama dengan imamnya. Dari awal sudah ini. Maka dia ketukan imam. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua normal. Rakaat yang ketiga normal. Ya, begitu imam mau bangkit ke rakaat yang keempat, antum tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Selesai ke tasyahud. Di situ antum punya dua pilihan. Langsung salam, selesai sudah antum berarti. Imamnya rakaat yang keempat. Langsung enggak ada masalah. Atau antum tasyahud nunggu imam. Tasyahud nunggu duduk, enggak salam-salam sampai imamnya menyelesaikan rakaat yang keempat, sampai dia tasyahud, sampai dia salam. Antum salam bersama dengan imam. Berani. Dua pilihan, langsung salam boleh atau nunggu imam salam sama imam juga boleh. Berani. Ini kalau takbir ihram sama imam. Keadaannya kedua, ketika antum masbuk satu rakaat, masuk rakaat yang kedua sudah ini. Ya sudah, antum ikuti imam sampai selesai dia salam, antum juga ikut salam. Kenapa? Sudah pas untuk antum 3 rakaat. Tapi dengan kaidah berbeda. 1 tasyahud, 2 bertasyahud. 1 2 misalkan 2 1 kan gitu ya. Tidak ada masalah. Dikarenakan ada diwajibkan untuk ikut dengan imam dan antum berniat untuk mufaraqatul imam, berpisah dengan imam. Ketika itu sudah salam sama imam selesai. Antum maghrib, dianya isya. Keadaan yang berikutnya masbuk 2 rakaat. Dapat. Imam selesai 2 rakaat. Rakaat yang ketiga, antum masuk. Ikut dengan imam rakaat ketiga sama dia, rakaat yang keempat dengan dia. Begitu dia salam, antum ngapain? Hah? Antum menambah 1 rakaat lagi, rakaat yang ketiga bagi antum. Kemudian antum salam sendiri. Wallah ya. Yang berikutnya antum masuk 3 rakaat. Imam di rakaat yang keempat sudah. Ikut sama imam. Ikut dapat 1 rakaat. Begitu imamnya tadi salam, antum bangkit. Antum kurang berapa ini? Kurang 2. Yang ini awas ya. Yang kedua, karena antum masih masuk 2, antum tambah 1 rakaat. Setelah itu jangan lupa tasyahud awal. Ya. Ini rakaat yang kedua, tasyahud awal. Baru kemudian berdiri ke rakaat yang ketiga dan tasyahud akhir. Baru kemudian salam. Atau antum masbuk 4 rakaat mendapati imam sudah tahiyat akhir atau sudah sujud tahiyat di rakaat terakhir, masbuk 4 rakaat, ikut sama imam. Enggak ada masalah. Ikut sama imam, begitu imam salam, antum tambahi lagi 3 rakaat sebagaimana biasa antum salat maghrib. Ya. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, tasawuf awal, rakaat yang ketiga, tasawuf akhir, salam. Ayat. Asalnya kan tidak boleh mendahului. Tidak mendahului. Yang mana yang mendahului? Yang salam ada imam berdiri terus kita salam. Bukan mendahului imam, masalahnya kita sudah selesai sholatnya. Kita kan selesai. Rakaat yang ketiga, maghrib. Makanya kan dikatakan tadi masuk bersama dengan imam maghrib, tapi dengan niatul mufarraqah, niat berpisah dengan imam. Tidak. Ketika kiai pertama tadi dua pilihan, langsung salam boleh, nunggu juga boleh. Kenapa enggak boleh? Ya sudah selesai. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Mungkin atau mundur ke belakang atau antum ikut lagi dengan imam isya. Ada masalah? Karena senang dengan pembahasan. Karena imam kan diikuti ya, bila takbir, dia takbir. Niyatul mufarraqah. Jadi ikutinya itu bukan pada niat, tapi pada gerakan. Paham ya? Dari awal gerakannya sama kayak imam, ada beda. Tapi niatnya berbeda. Makanya dikatakan ini niatul mufarraqah. Itu dua keisian. Langsung salam boleh atau tunggu imam sampai salam bersama-sama dengan imam. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam membahas masalah ini. Dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Ada kembali. Hah? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dua-dua aja boleh. Malah yang masyhur yang tadi yang salam tadi itu, yang masyhur malah yang itu salam tadi. Dan mereka menyebutkan kisah kedua boleh menunggu sampai dia salam sama dengan imam. Allah. Iya sih. Masa diem aja. Mati kan. Lagi perang sama musuh, diem aja. Iya tetap. Dalam kondisi sholat menghalau musuh. Kayak tadi saf depan, saf belakang tadi kan. Tetap. Begitu mereka sujud kan berdiri. Tetap. Gitu. Menjaga yang depannya anak tadi. Perang. Sambil sholat. Itu kondisional ya Arif. Itu kenapa kok dibikin begitu, supaya apa? Ada pasukan yang menjaga, yang menghalau musuh. Perang. Begitu mereka hanya berdiri, kamu sujud. Ini yang perang sama musuh. Kamu sujud di belakangnya. Jadi sujud. Paham ya? Menyerang yang pertama yang terima. Apakah gimana? Pasukan untuk menyerang sub yang pertama yang ikut imam dulu. Ya, secara teori nggak demikian. Tidak. Lu yang nembak yang belakang kok. Masa kemudian dia nembak yang betul. Ya, kena siapa yang ini kan? Tahu yang maksudnya? Nah itu jangan serari-andai. Sekarang serari yel. Ini ada pasukan lagi sholat. Antum dan pasukan yang lain berdiri. Kan antum menembaki musuh. Tak mungkin musuh apa namanya nggak ngurus kamu gitu. Tempat saya tak tempat yang gini aja. Iya mungkin. Fokusnya dia kemana? Kepada yang nembak dia. Tadi. Itu kenyataannya ya. Jangan bayangkan. Gimana kalau itu tempat? Gak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kalau lagi nyerang itu kan ada pasukan yang menghalau musuh, ada yang tiarap, ada yang plus musuh gitu. Ini terus maju. Musuh larinya ke sini. Fokusnya dia kepada orang yang nembak dia tadi. Jadi kalau misalkan kejadian demikian, gimana lah? Misalkan banyak musuhnya, kita ada yang satu orang yang nembak yang lagi salah, gimana lah? Resiko. Tapi gambaran semacam ini hebat itu ketika zaman dahulu, ketika perang yang menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak. Kalau zaman sekarang ini perang menggunakan jarak jauh atau jamaah kayak gitu ya, mateng kan. Ayo, lho, gak dekat, ketok, do. Al-Muhim di cari yang paling mudah. Pasukan Allah. Gara. Ayo. Sambil isyarat bacaan aja. Iya, isyaratnya jangan dikira kepala. Kalau kepala kok mungkin dengan satu mata. Semampunya sudah. Semampunya. Ini kode-kode begitu, tapi niatnya dan bacaan dia jelas. Jadi bacaan ruku ini, sujud ini, tidak. Kalau nggak mungkin kan nanti nunggu. Apakah hanya sholat ini, apakah hanya boleh dipakai saat perang? Maksudnya, seandainya ada pasukan di perbatasan dalam kondisi berjaga gitu, apakah boleh dilaksanakan? Iya, kan masuk dalam bagian perang tadi. Ini belum perang. Oh, kondisi aman? Iya, tapi di perbatasan. Di perbatasan, enggak, normal. Ketika aman normal. Begitu ada travel gitu ya, kontak gitu baru. Terapkan seperti itu. Terus kalau dalam situasi di daerah bencana misalnya, menjaga gunung letus supaya misalnya lahan itu lagi boleh nggak dilaksanakan? Sebagian menjaga, sebagiannya sholatnya dengan tata cara yang. Ya enggak lah, itu bukan lagi masalah satu hal. Yang itu kaifiatnya yang memungkinkan adalah jamaah. Kalau misalkan yang misal kosong, jamaah kosong. Tuhan dengan cara seperti lain. Artinya hanya perang. Iya. Jadi misalkan ada bencana apa, entah gunung meletus atau ada longsor atau apa begitu. Dia ada satu barangnya grup ke sana, misalnya selesai. Kan enggak ada musuh yang menyerang. Yang dihadapi kan terkait dengan bencana gitu. Enggak masuk. Ini terkait dengan pembahasan masalah perang. Terkait dengan musuh yang ada. Ya. Kenapa? Iya, dari budaya, tetap. Dari budaya. Bikin sop. Kudanya dibikin sop. Cecer. Alhamdulillah. Sama-sama. Dari mana? Iya, yang pasukan kavaleri, infanteri, dan kondisinya masing-masing. Para. Nah, al-muhim dipelajari secara fikihnya para. Kalau nanti kepada kemudian hari nanti ada kejadiannya, sudah disetorkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Para Allah. Allah Ta'ala alam sawab. Bagi yang lain, kau sudah mau mahrib ini? Oh, belum mahrib. Belum. Yang berikutnya ini panjang masalahnya. Kitabul Janais. Ya, ini enggak mungkin dibaca sekarang. Ini harus pertemuan berikutnya ini. Nah, berikutnya adalah Babul Janais. Bab masalah jenazah. Ini akhir bab sholat. Hatam jenazah, kitab zakat. Pembahasan masalah zakat. Ya, semakin di sini semakin seru dikarenakan cara dibahas. Alhamdulillah. Nanti aja jenazahnya. Pertemuan berikutnya jenazah insyaallah. Ada lagi yang lain? Ya kalau mungkin jawab. Kalau nggak mungkin ya jawabnya wallahu a'lam. Jawab ya. Iya, dan kita ini kefiah khusus untuk salatul khawf, khusus untuk makanya disendirikan dikarenakan dia adalah kondisi tertentu saja. Secara hukumnya sama kayak fardu, dia wajib, dia wajib, cuman kefiahnya berbeda karena kondisi. Barakallah. Oh pak, yang lain pak, kalau mungkin dijawab pak. Adakah tata cara khusus ketika kita masih di Al-Aqsa? Tata cara khusus ketika mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Apakah peribadatan biasa? Harakallahikum. Sepengetahuan saya tidak ada, tidak ada khusus. Sebagaimana ketika masuk Masjid Nabawi juga tidak ada yang khusus. Ketika masuk ke Masjidil Haram itu ada pembahasannya. Kalau Masjidil Haram itu kan tahiyatul masjid atau tawaf, bisa ini. Walaupun yang sangat dianjurkan bagi para musafirin yang jauh dari Mekah memperbanyak tawafnya. Sementara yang mukimin memperbanyak tahiyatul masjidnya. Itu terkait dengan Masjidil Haram. Terkait dengan Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, masjid yang lainnya, tetap tahiyatul masjid. Bedanya kalau di Masjid Nabawi ada tempat-tempat yang makruh, raudhah. Nah gitu ya, di Masjidil Haram ada tempat-tempat yang makruh juga. Sementara yang di sana di Masjid Al-Aqsa tidak ada. Tidak ada. Hanya ada keutamaan sholat di Masjidil Aqsa satu kali sholat sama dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. 500, Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Para ulama mereka ada pembahasan terkait dengan shohrah. Sholatnya itu menghadap ke arah shohrah. Shohrah itu batu besar, batu besar sebagai tanda kiblat. Harapan. Yang sekarang ini yang harus dicari yang selama yang sokronya itu. Harapan. Nah, Allah seperti tidak ada tempat khusus yang di tempat sana itu sebagaimana yang ada pada Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Yang ada keutamaan salat di masjid tersebut dan yang mereka bahas terkait dengan sokronya itu. Ada keutamaan salat di sokro menghadap ke arah sokro itu batu besar yang dari sana yang dulu sebagai tempat kita. Untuk sholat jamaah, apakah kalau untuk sholat jamaah yang menggunakan tayamum? Memakan tayamum itu satu kali atau dua kali? Tayamum itu sama dengan wudhu. Pendapat yang rajih adalah bisa untuk semua sholat. Jadi ketika misalkan jamaah dzuhur sama asar dengan tayamum, bisa tayamum untuk dzuhur plus asar, tidak ada keharusan tayamum setiap kali sholat. Sebagaimana kita berwudu, satu wudu untuk semua sholat selama belum makan. Harap, harap Allah. Ada nih. Ada harus dicari. Sekarang ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sendiri khabarnya itu juga di semacam dimanipulasi. Di situ ada dua masjid. Yang katanya saya sendiri belum mengecek yang disebarkan kemana-mana itu bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid apa itu namanya? Ya Al-Aqsa yang sebelahnya lagi. Nah yang ya, ketika ada apa begitu diarahkan ke masjid satu ini, bukannya ke Al-Aqsa. Al-Muhim bisa kembali terkait dengan masjid. Wallahu a'lam.